Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إلى أن نكون نشكر حمدا الله تبارك وتعالى على kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan kesehatan sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini sudah berkah salam kebalikan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Allah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teman kita di besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Moja di Jakarta, Bandung, Lampung, dan para pendengar Radio Sunnah FM di Cirebon serta para pendengar radio yang lainnya di mana pun anda berada. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang tafsir surat Al-Kautsar yaitu ayat yang terakhir, ayat yang berapa? 3. Ayat yang ketiga. Yang bunyinya inna ka'ada wal aqtar. Apa artinya? Sesungguhnya orang yang membencimu buat akta dialah yang terputus, yang terputus. Ayat ini merupakan penutup dari surat Al-Kautsar, di mana di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat yang dia berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang kedua Allah mengingatkan bahwasanya nikmat tersebut perlu untuk disyukuri dengan cara apa? Salat dan berkurban. Kok cukup. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang akan terputus. Apa hubungannya antara orang yang membenci dengan nikmat yang besar dan syukur nikmat? Apa hubungannya? Pernah kita jelaskan dulu ketika kita membahas tentang tafsir global surat ini. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Jika Nabi kehilangan anaknya, maka mereka mengatakan bahwa Nabi telah terputus hubungan dengan anaknya. Terus apa hubungannya dengan masalah al-qauta, masalah sholat dan berkurban? Apa hubungannya? Masa dulu bang? Masih ingat kenapa tidak ada yang ingat satu pun? Karena baru-baru. Silakan kita beri kesempatan berapa menit? Sudah. Masih ingat? Karena yang namanya orang menjalankan ketaatan kepada Allah, dia biasanya akan dibenci. Orang yang istiqomah biasanya tidak disukai. Kenapa? Kalau nggak ada korupsi kamu itu orang gendut dia benar. Yang lainnya ingin melakukan korupsi jamaah. Jadi korupsi yang namanya jamaah itu ternyata tidak cuma apa? Tidak cuma sholat. Ada korupsi jamaah. Kok ada satu orang gak tahu? Dia pengen istiqomah di masjid. Jadi orang yang ingin lurus, orang yang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya dia akan benci. Makanya di dalam ayat ini kita dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal baghta. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad karena keistiqomahanmu, karena ketaatanmu kepada Allah, dialah yang akan terputus. Jadi bukan kamu yang terputus wahai Muhammad, tapi orang yang benci. Makanya kalau misalnya kita di kantor kita pengen lurus, banyak yang benci. Jangan mundur. Keistiqomahan kita karena kebencian mereka, jangan. Jangan kok jadi unik begini, ya wis lupa. Itu namanya tidak tahan banting. Makanya di sini dalam ayat ini ditutup ayat ini dengan hiburan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dihibur karena banyak orang yang benci sama beliau. Lantaran beliau lurus jalannya, banyak orang yang benci. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu. Mulinya siapa? Rasulullah sallallahu. Yang jadi pertanyaan, siapakah orang yang membenci Nabi sallallahu? Siapa? Namanya. Orang musyrik namanya beda. Namanya siapa? Jahat. Abu Lahab. Apa iya? Abu Lahab sudah dapat surat sendiri. Surat apa? Allah. Masa disebutkan lagi? Senang banget Abu Lahab. Siapa yang disebutkan di sini? Banyak riwayat yang bercerita tentang siapa sebenarnya oknum yang disindir atau diisyaratkan oleh Allah di dalam ayat ini. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal itu. Banyak disebutkan riwayat itu oleh Imam Al-Qadhi dalam tafsirnya. Namun riwayat-riwayat itu sanadnya atau jalur riwayatnya, periwayatannya itu bermasalah, ya. Bermasalah keabsahannya. Di antara riwayat tersebut adalah riwayat yang menyatakan bahwasannya oknum tersebut adalah seorang yang bernama Al-As. Namanya siapa? Al-As bin Wa'il. Siapa namanya? Al-As bin Wa'il. Ceritanya bagaimana? Cerita ini disebutkan oleh Al-Waqidi di dalam Asbabun Nuzul. Namun hadis ini dianggap mursal dengan sanad yang hasan. Diceritakan di dalam kitab tersebut, kana ta'asuhu wa'il as-sahmi ila dhukira Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala al-As bin Wa'il ini kalau diceritakan tentang Rasul SAW di hadapan dia. Ada orang cerita di hadapan dia tentang siapa? Tentang Rasulullah SAW. Dia selalu berkomentar, "Dahum." Dia saja ada usaha yang sibukkan dengan orang tersebut. Jadi Al-As ini malah memprovokasi supaya orang-orang Quraisy tidak usah ngomong tentang siapa? Tentang Muhammad SAW. Apa alasan dia? Apa argumen dia? Yang lainnya mereka bersemangat 45 untuk menjelek-jelekkan Nabi SAW. Sedangkan Al-As bin Walid, dia katakan tidak usah ngomong tentang Muhammad. Kenapa? Apa alasan dia? Karena dia mengurutkan abdan. Muhammad ini adalah seorang yang abdan. Nanti kita akan jelaskan apa itu abdan. Muhammad itu adalah orang yang abdan. La akibadahu, tidak punya keturunan. Terus kenapa kalau tidak punya keturunan? Lau hadatam fata'adikuhu wa setarahtu minhu. Kalau Muhammad mati, habis juga. Tidak akan lagi ada orang yang bercerita tentang siapa? Tentang Muhammad. Dan kalian setelah itu juga akan terbebas dari gangguannya Muhammad. Kenapa kalian sibuk-sibuk bicara tentang Muhammad? Bentar lagi dia mati. Setelah mati, ya sudah habis. Itu jadi ternyata Al-As ini memprovokasi temannya supaya tidak cerita tentang Muhammad itu bukan karena dia cinta sama Muhammad. Ternyata juga karena kebencian dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut riwayat ini oknum yang dimaksud adalah siapa tadi? Al-As bin Walid. Terus apa celaannya Al-As kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah abtar. Abtar itu artinya apa? Secara bahasa abtar artinya adalah yang terputus ekornya. Yang terputus ekornya. Jadi kalau ada sapi dan ada ekornya itu namanya sapi abtar. Jadi kan yang punya sapi, yang tidak punya ekornya, namanya siapa? Abdar. Itu secara bahasa awalnya kata abdar itu dipakai untuk binatang yang tidak ada apanya? Ekor. Tapi kemudian kata abdar ini lebih banyak digunakan untuk menjuluki orang yang terputus keturunannya, alias yang tidak punya anak. Jadi maaf ya, kalau orang tak punya anak, para dulu, orang Arab itu menjulukinya dengan apa? Abdan. Yang tidak punya keturunan. Apa Nabi SAW tidak punya keturunan? Ya. Punya. Kita sudah jelaskan dulu anaknya Nabi SAW ada berapa? Ada 7. Ada 7 anak, masih ingat. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 3 laki-laki, 4 perempuan. Urutan nih. Masih ingat tak? Agaknya masih ingat, tapi urutannya. Yang pertama siapa? Siapa? Al-Walid yang bagus. Yang kedua? Zainab. Yang ketiga? Rupayyah. Yang keempat? Ummu Kulsum. Yang kelima? Fatimah. Yang keenam? Abdullah. Yang ketujuh? Dari 7 anak ini semuanya meninggal dunia ketika masih kecil, kecuali siapa? Kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah pun beberapa bulan setelah Rasulullah SAW meninggal, Fatimah pun apa? Yang tersisa cuma satu perempuan, yang laki-laki semuanya meninggal. Yang tersisa cuma satu perempuan, itu pun beberapa saat setelah Nabi SAW meninggal, dia apa? Berarti kan Nabi SAW bisa dikatakan tidak punya keturunan karena semuanya pada meninggal. Ketika seluruh keturunan Nabi SAW pada meninggal, Al-As bin siapa tadi? Bin Wa'il. Dia mengejek Nabi SAW, kamu tuh abtar, kamu tuh tidak punya keturunan, sebentar lagi nama kamu akan punah dan tidak akan terdengar. Itu klaimnya, perkiraannya siapa? Al-Hasbil Wahir. Ketika ada seperti itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syarihada justru yang membenci kamu wahai Muhammad, dialah yang akan terputus. Dialah yang akan terputus, hilang beritanya. Beritanya tidak terdengar lagi. Dan dia akan menjadi orang yang tersingkir, terhina dan terputus namanya. Coba sekarang kita lihat. Ada enggak di antara kita yang kenal dengan nama Al-As bin Walid? Baru dengar tadi. Baru sekarang enggak? Ya? Sama kayak saya. Baru dengar sekarang namanya. Jadi Al-As bin Walid enggak pernah, enggak pernah kenal. Namanya ibarat punah, hilang, menjadi sampah sejarah yang tidak disebut kecuali untuk dicela. Bayangkan, lihat bagaimana terhinanya Al-As bin Wa'il karena dia mengejek, membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga namanya punah dan tidak pernah terdengar lagi. Walaupun Al-As ini punya keturunan, jadi Al-As ini punya anak dan dia tidak terputus keturunannya. Dia punya anak dan alhamdulillah anaknya dan cucunya itu menjadi orang-orang yang beriman. Siapa yang tahu? Nama anaknya Amr bin As. Namanya siapa? Amr bin As. Cucunya siapa? Abdullah bin Amram. Dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Mereka tidak mengikuti jejak siapa? Jejak bapaknya. Tapi Al-As-nya sendiri dia lenyap di dalam debu-debu sejarah. Dan dia terputus namanya. Dan inilah salah satu perrealisasian dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 7. Dalam surat Al-Anfal ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuridullahu an yu'iqal haqqo bi kalimatihi." Sesungguhnya Allah berkehendak untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya. Yang benar pasti benar. Walaupun mungkin awalnya kelihatan buram, tidak terlihat. Walaupun banyak orang berusaha untuk memberangus kebenaran, maka seandainya benar itu memang betul-betul benar, maka yang akan membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengusung kebenaran tidak perlu merasa sedih, tidak perlu merasa minder manakala ada orang-orang yang memojokkan dia. Kenapa? Karena yang akan mengangkat kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebenaran itu. Ini dalam surat apa? Al-Anfal ayat berapa? Kemudian Allah melanjutkan apa? Wa yaqta'u dabira al-kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Yang siapa? Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang sudah merasakannya siapa? Al-As bin Wa'il. Anak-anaknya agak usah, tidak sampai akar-akar. Iya, tapi anak-anaknya kan tidak ikut apa? Tidak ikut agamanya, bapaknya. Tidak ada yang setia dengan bapaknya, mengikuti agamanya. Sebaliknya, itu nasibnya siapa? Al-As. Nasibnya Nabi SAW bagaimana? Apakah Nabi SAW terputus namanya? Sampai sekarang, hampir semua manusia yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, muslim, non-muslim, hitam, putih, hampir semuanya pernah mendengar namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu apa yang Allah sebutkan, warafa'na laka dzikrak. Surat apa ini? Al-Insyirah. Ayat berapa? Hitung di situ. Ayat berapa? Ayat 4. Warafa'na laka dzikrak. Apa artinya? Dan kami akan angkat tinggi-tinggi nama Muhammad. Jadi nama Rasulullah SAW akan selalu tinggi, walaupun orang-orang berusaha memperecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai kapanpun nama Nabi SAW selalu tinggi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Taala menakdirkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai bapak seluruh kaum mukminin dimanapun dan kapanpun berada. Dan Allah menakdirkan bahwa di setiap zaman dan di setiap tempat selalu ada orang-orang yang setia untuk membela Nabi kita Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa oleh-Nya. Ini disyaratkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau berkata, "Al-ulama ba'una ma baqiyal jahil." Ulama itu akan selalu abadi selama masa itu ada. Wah, berarti ulamanya murid khusus kan? Kata beliau, ayyamuhum mafuda. Jasad mereka boleh punah. Tubuh mereka boleh apa? Boleh punah. Mereka boleh mati. Wa atharuhum fil qulubi mawjuda. Tetapi kata beliau, pengaruh-pengaruh ada di dalam hati manusia. Coba sekarang, siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Siapa yang tidak kenal Imam Muslim? Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Siapa yang tidak kenal ulama lain? Walaupun mereka sudah mati sekian ribu tahun, nama mereka masih ada sampai sekarang. Coba mungkin sedekat namanya siapa? Siapa? Sampai ya, baik dari setelah dan apa malik? Ulama saja seperti ini. Ulama saja seperti ini. Padahal ulama itu hanya dalam tanda kutip hanya pengikutnya Nabi, hanya pewarisnya Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya. Kalau pengikutnya saja seperti ini, apalagi nabinya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya selalu harum di manapun dan kapanpun. Kembali kepada inna syani'a. Sesungguhnya orang yang membenci. Tadi siapa orangnya? Al-Asli. Kalau misalnya namanya adalah Al-Asli Wahid, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan namanya terang-terangan? Tidak seperti siapa? Abu Lahab. Abu Lahab jelas-jelas ya. Tabbat yada abi Lahab. Selaharah tangannya siapa? Abu Lahab. Kenapa dalam ayat ini tidak disebutkan siapa tadi? Saking tidak terkenalnya Al-Asbin siapa? Ibn Wahid. Kenapa tidak disebutkan namanya sekaligus saja di dalam ayat ini? Kenapa cukup dikatakan inna syadi'a? Cukup dikasih label sesungguhnya orang yang membenci kamu, tidak disebutkan siapa dia. Kenapa? Karena terputus. Ulama tidak terputus. Kata para ulama, di antara Imam Ibnu Majah, di antara kasihannya, kenapa namanya yang disebut ayat ini, hukuman yang disebutkan di dalam ayat ini, supaya mencakup dan cuma siapa? Satu orang saja. Siapa tadi? Al-Aws bin Wa. Supaya ayat ini berlaku kepada siapa saja yang karakternya kaya Al-As bin Wa'id. Makanya di sini disebutkan inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu siapapun dia, entah dia Al-As bin Wa'il, entah dia Abu Lahab, entah dia Abu Jahal atau Abu Jahal abad ini atau Abu Lahab abad ini, pokoknya orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam nasibnya akan sama. Dia akan terhina, dia akan terputus dan terpinggirkan di dunia dan akhirat ta'udzu billah. Makanya dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu." Maka orang-orang yang zalim akan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, siapapun dia. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta. Ustaz, orang-orang yang seperti itu nasibnya hanya yang membenci Nabi, apa termasuk yang membenci ajarannya Nabi? Semuanya. Yakin? Yakin. Betul. Ya. Jadi orang yang akan terputus dari kasih sayang Allah, orang yang akan terhinakan itu bukan hanya orang yang menghina Nabi, bukan hanya orang yang membenci Rasul, tapi juga orang yang membenci ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini peringatan. Barang siapa membenci syariat Rasulullah SAW, atau dia membenci syiar-syiar Islam. Syiar itu apa sih? Syiar itu sesuatu yang kelihatan, yang terlihat, yang terang-terang. Contohnya apa syiar Islam? Apa? Haji, rapi, haji, kelihatan. Apa? Sholat Id. Apa lagi? Sholat jamaah. Apa lagi sebelum sholat jamaah apa? Ada syiar Islam. Sesuatu yang apa? Yang seharusnya dipandangkan, jangan malah diberangus. Sesuatu yang diumumkan, syiar. Ya. Barang siapa yang membenci syiar Islam, atau membenci syariat Islam, atau orang tersebut membenci ibadah yang sudah jelas-jelas ditentukan di dalam Islam, maka dialah orang yang akan ditimpa dengan kehinaan. Bukan cukup sampai di sini. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan orang tersebut pahala yang dia miliki akan musnah. Alhamdulillah. Jadi makanya saya kata tadi diperingatkan. Orang-orang yang membenci syariat Islam, orang yang membenci ajaran Rasulullah SAW, orang yang membenci ibadah yang diajar pada Rasulullah SAW, orang-orang seperti ini pahalanya akan menghina, lenyap, tidak berbekas. Dalilnya Ustaz Al-Quran Surah Muhammad ayat 9. Surah apa? Muhammad ayat berapa? Apa bunyinya? Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Kemudian ajaran yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa ahbata a'maluhum, maka Allah akan menghapuskan segala amal mereka. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati. Kenapa Ustaz? Kenapa orang yang benci ajaran Islam, orang yang benci syariat Islam, amalannya akan hilang? Kenapa? Karena kebencian tersebut berkolak belakang dengan kewajiban untuk mengagungkan dan mencintai Allah dan Rasulnya SAW. Masa kita mengagungkan Allah kemudian kita membenci syariatnya? Masa kita mengagungkan Rasulullah SAW kemudian kita membenci ajaran yang dibawa oleh beliau? Ini berkolak belakang. Dan ini juga tidak sejalan dengan konsep Islam. Islam itu apa? Islam itu artinya berserah, pasrah dengan apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa orang Islam yang katanya pasrah apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin. Makanya orang yang seperti itu amalannya akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita lebih banyak lagi mempelajari ajaran Islam. Kadang-kadang ada orang benci sesuatu, jemulai bagian dari ajaran. Banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu syiar-syiar Islam. Dia membenci syiar-syiar tersebut. Dia kira itu bukan bagian dari Islam. Ternyata setelah ngaji mempelajari ajaran ini dengan lebih dalam ini, masya Allah, jebule ini bagian dari sunnah Rasulullah. Maka hati-hati. Ya, melihat orang yang mungkin berpenampilan beda dengan kita, jangan dulu mabang. Jangan dulu mengomis. Hanya dulu kamu begitu. Kenapa? Punya argumen tak? Kalau tidak punya argumen, ya sudah, tinggal aja. Misalnya kamu kok rambutnya abang? Argumen-argumen itu, oh ya punya sunnah. Kirain ada sunnahnya. Bisa, ya. Bisa. Kalau orang berbeda sama kita, saya dulu ente apa punya argumen tak? Kamu kok penampilannya tidak kaya orang-orang umum? Apa sih dalilnya? Kalau dia tidak pakai dalil, tidak usah kita pakai. Tapi kalau disebutkan dalil Al-Qur'annya kayak gini, surah sekian ayat ini. Kemudian hadirnya sahih riwayat ini. Oh, jadi nyong sebutkan dia, iya baca Al-Qur'an. Karena kamu belum tahu, makanya supaya kamu belajar. Ini yang pentingnya. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu. Inilah pentingnya belajar dan mengkaji Islam secara dalam. Tapi saya ingin menjelaskan di sini. Jadi tadi orang yang membenci ajaran Islam, amalannya akan apa? Akan hilang tahu bagaimana. Tapi ada kekuatan yang harus dibedakan. Ini penting, penting kan? Yang pertama, kebencian yang bersumber dari keyakinan. Kebencian yang bersumber dari apa? Keyakinan, ideologi, nah, akidah, nah, karena keyakinan. Ini jenis pertama. Ada jenis yang kedua yang agak mirip, tidak senang karena dorongan tabiat. Tidak senang karena dorongan apa? Tabiat. Beda tak? Beda tak? Yang pertama tadi benci karena apa? Keyakinan. Jadi yakin benci itu sampai ke mana? Sampai ke hati yang paling dalam. Ini yang pertama. Yang kedua tidak senang. Cuma karena tabiat kita tidak datang. Beda tidak? Beda tidak? Bedanya apa? Contoh, berperang di jalan Allah alias jihad. Apakah ini disyariatkan dalam Islam? Ya. Disyariatkan. Kalau sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturannya. Ya, kalau tidak sesuai dengan aturan, yang bukan jihad. Jihad disyariatkan dalam Islam sesuai dengan aturannya. Coba saya tanya. Tapi akhirnya manusia senang perang enggak? Tidak. Senang enggak? Tidak. Kenapa? Ya. Karena pasti harus ada harta yang dikorbankan. Kemudian nyawa harus dipertaruhkan. Belum tubuh juga harus apa? Harus capek. Secara tabiat kita senang enggak? Tidak. Tidak senang. Dan itu Allah belak-belakan menjelaskan dalam satu. Silakan baca surat Al-Baqarah ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 216. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qital." Telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu sebenarnya tidak apa? Jadi sebenarnya. Jadi Allah ternyata juga tahu, ya jelas Allah tahu. Allah jelas tahu isi hati kita. Allah tahu bahwasanya ketika Allah mewajibkan perang di jalan Allah, ini bukan sebarang perang ya, bukan perang antar geng ya, bukan perang antar supporter sepak bola bukan, ya. Tapi perang di jalan Allah untuk membela agama Allah. Ketika Allah mewajibkan perang di jalan Allah, di jalannya, Allah tahu bahwasanya kita sudah suka secara jadinya. Ini manusia tidak? Manusia. Manusia. Nah, sekarang Kalau misalnya ada orang berperang di jalan Allah, dia berangkat jihad. Dalam keadaan hatinya ini adalah sangat secara tabiat. Orang yang seperti ini amalnya terhapus enggak? Terhapus enggak? Masuk dalam tadi ayat tadi enggak? Enggak. Dia masih dianggap lindung dan pasrah dengan syariat Allah. Walaupun di dalam hatinya ada rasa berat, karena itu sesuatu yang manusia. Contoh yang lainnya yang lebih gampang, puasa. Puasa ketika musim kemarau, ketika musim panas, kita puasa enggak? Puasa, puasa. Tapi rasanya gimana? Suwe teman, gitu kan? Lu kapan berbuka? Ketiga sukaan secara tabiat ini masih ditolerir di dalam agama kita. Ya. Karena itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Kalau dalam contoh duniawi, ada orang sakit minum obat pahit, seneng nggak? Nggak. Tapi mau nggak mau ya harus minum. Kalau dia suruh minum apa enggak, pilih apa? Nggak, mati dari ya kalau misalnya dia suruh milih, dia milih enggak. Maksudnya kalau sehat, dia milih enggak. Tapi kalau sakit mau enggak, mau dia harus minum. Walaupun dalam hatinya ada perasaan dan suka. Yang seperti ini masih ditolerir di dalam agama kita. Walaupun lebih sempurna. Ya. Seorang apa? Bertotalitas. Jadi total menerima pasrah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh keriduan. Dan ini jarang-jarang orang yang seperti itu. Orang yang seperti ini, insya Allah dia akan terhindar dari sifatnya orang munafik. Orang munafik salah satu sifatnya wa ila qamu ila sholati qamu sada. Orang munafik itu kalau sholat dia sholat, tapi apa? Apa beban? Terus awang-awangan, tidak suka. Nah ini salah satu ciri orang Melayu. Al-Quran surat An-Nisa atau surat jadi lebih apa? Lebih sempurna kalau kita sampai yang tabiat kalau bisa kita hindarkan itu lebih apa? Lebih sempurna lagi. Kalau masih belum bisa, maka insya Allah dia bukan termasuk orang-orang yang amalannya semuanya apa-apa akan tidak inna syani'aka. Sampai di sini selesai pengajian tafsir kita tentang surat Al-Kautsar. Insya Allah oleh pertemuan akan datang kita akan masuk tafsir surat Al-Maun. Surat Al-Maun yang awalnya Al-Rahim dan Ladi juga dibuli. Sebelum saya juga kita bertanya, saya ingin menjawab banyak pertanyaan yang masuk ke SMS, lewat SMS maupun lewat telepon hari-hari ini terutama yang intinya adalah bertanya tentang puasa di bulan Rajab. Puasa di bulan apa? Rajab. Ada yang ingin SMS bunyinya, Ustaz ini ada hadis katanya bunyinya barang siapa berpuasa 2 hari di awal Rajab maka seakan-akan dia beribadah 2 tahun. Ya. Barang siapa mengingatkan orang lain untuk itu, dia akan mendapatkan pahala ibadah 80 tahun. Sehingga mutakas banget. Lebih apa ya? Ya. Ada yang bertanya, ini hadisnya soalnya apa enggak? Pertama, kita harus sering ingatkan bahwa ibadah itu harus jelas apanya, dasarnya. Ibadah yang jelas itu dasarnya Al-Qur'an dan hadis sanad yang sahih. Jadi kalau misalnya hadisnya lemah banget atau bahkan palsu, maka saat itu tidak boleh diamalkan. Ya, tidak boleh diamalkan. Nah, sekarang bagaimana Ustaz? Hadis-hadis tentang bulan Rajab. Para ulama kita ternyata dari dulu sudah membahas tentang bulan Rajab. Bahkan mereka melarang buku khusus untuk berbicara tentang bulan wajah. Bicara apa Ustaz? Bicara tentang hadis-hadis palsu di kerajaan. Nah, bicara tentang amalan-amalan yang tidak ada turunannya yang dilakukan oleh orang-orang di bulan wajah. Mereka melarang buku khusus untuk itu. Di antaranya buku yang ada di tangan saya, yang judulnya adalah ada lima wajah min bayani waqtil wasta'ina fi rajab. Artinya adalah kewajiban untuk menjelaskan hadis-hadis palsu yang dibuat tentang bulan wajah. Berarti sudah jelas dari judulnya ini sudah kelihatan. Bahwasanya hadis itu tentang bulan wajah adalah apa? Palsu. Ini dikarang oleh seorang ulama yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Beliau adalah Imam Ibnu Taimiyah Al-Kalbi. Imam Ibnu Taimiyah. Dan bukan hanya beliau seorang. Banyak ulama-ulama yang lainnya yang menjelaskan bahwasannya hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan rajab, terutama kaitannya dengan puasa dan sholat, sholat rawatib. Nah, ini ada istilah sholat apa? Rawatib di bulan rajab. Itu adalah hadis-hadis yang lemah atau bahkan palsu. Itu bukan cuma satu orang yang berbicara dalam ulama. Ada di antara sahabat Ibnu Taimiyah, ada Imam Ibnu Al-Athar Al-Dimashqi. Kemudian ada Imam Ibnu Al-Qayyim. Beliau bahkan mengatakan setiap hadis yang berbicara tentang puasa Rajab dan sholat di bulan Rajab, sholat malam di bulan Rajab, maka seluruhnya adalah dusta. Wah, itu dibukanya Ustaz itu kan hamba. Ayo kita bawa ulama Syafi'i. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syafi'i Pulen, yang beliau adalah ahli hadis terkemuka. Kata beliau apa? Tidak ada hadis sahih di dalam keterangan keutamaan bulan Rajab atau puasa di dalamnya atau sholat malam sebelum di dalamnya. Dan kata Ibnu Rajab, ada ulama sebelum saya yang mengatakan itu, yaitu Abu Ismail Al-Harawi. Kemudian Ibnu Hajar dalam kitabnya juga Tabiinul Hujjah, Tabiinul Ajab, beliau menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan bulan Rajab itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi apa? Apa? Sahih sama dhaif? Enggak, kata beliau hanya dua. Yang pertama dhaif, yang kedua palsu. Pilih yang mana? Pilih dan dua-duanya. Ini kata beliau, ini Imam Syafi'i. Jadi apa salah satu Imam Mazhab Syafi'i yang terkenal keahliannya dalam ilmu hadis. Dan masih banyak ulama yang lainnya yang menjelaskan hal yang serupa. Jadi mungkin ada berapa, mungkin ada 10 lebih buku yang ditulis hanya untuk menjelaskan itu. Makanya dijawab pertanyaan itu, ada salah seorang yang SMS, Ustaz saya dapat SMS kayak gini, kamu itu jangan fanatik ya. Ya jadi orang teman orang itu SMS sama orang, gak usah puasa bulan Rajab, puasa bulan Rajab itu kata Imam Ibnu Qayyim hadisnya palsu. Apa jawabannya? Supaya kamu tidak fanatik, sama-sama satu buku. Pikirannya cuma baca satu buku. Sebaiknya kamu membaca kitab fikih ibadah menurut mazhab yang 4. Kemudian kamu membaca 6 kitab hadis yang sahih. Kemudian disebutkan kitab-kitabnya. Dengan begitu, insya Allah pandangan kamu itu akan makro dan tidak sempit. Kayaknya nasihatnya masya Allah ya. Padahal kalau dia mau membaca kitab-kitab sahih, tidak ada. Akhirnya dia tulisan gimana sih ya? Kok masa kitab yang dibaca sama? Kok bisa berbeda pendapat? Saya bilang, iya kalau baca kitab, masalahnya ada sebagian orang gak baca kitab, seakan-akan mengesankan kepada umat dia baca kitab. Itu jadi masalah. Dia bilang hadis-hadis, baca enam kitab hadis yang disebutkan Sahih Bukhari Muslim dan Sahih. Gak ada hadis yang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya adalah hadis-hadis palsu. Mana ada hadis palsu dalam Bukhari dan Sahih Muslim? Yang mengatakan seperti ini bukan saya. Kalau saya silahkan jenengan ragukan, karena saya adalah orang yang ilmunya pas-pasan. Yang mengatakan tidak ahli hadis terkemuka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Da'iyah Al-Qarqan, Ibnu Qayyim, Abu Ismail Al-Qarawi. Mereka adalah pakar hadis yang terkemuka, yang menghabiskan umurnya untuk mengkaji kitab hadis. Anak-anak yang ngomong tidak apa atau meragu, tapi yang ngomong ulama-ulama besar pakar hadis, yang mereka itu sudah banyak mengubah hadis tersebut. Kita aja baru beberapa lembar baca, mereka sudah baca, hampir semua itu sudah mereka kaji. Dan kesimpulannya, hadisnya hanya ada dua jenis. Apa tadi? Sudah, ya sudah, kalau Imam Ibnu Hajar sudah ngomong kayak gitu, masa kita mau mengatakan, coba baca lagi supaya pandangannya makro dan jelas. Masya Allah. Ini perlu saya jelaskan, karena kita sudah masuk bulan apa? Bulan Rajab. Dan perlu saya ingatkan terakhir, kok ada orang yang tanya ke saya, katanya saya ini memotivasi orang untuk puasa bulan Rajab. Saya bilang, kapan ya? Saya pernah ngisi pengajian di suatu tempat, saya pikir-pikir, saya ngisi pengajian di tempat yang dia sebut, saya berbicara tentang keutamaan dikit, tentang keutamaan dikit, judul pengajiannya keutamaan dikit. Seingat saya itu tidak pernah menyinggung sedikit pun tentang puasa apa? Kok tahu-tahu dibilang saya di pengajian itu memotivasi orang-orang untuk puasa? Oh jangan Allah saya bilang, sekarang dia. Kalau misalnya ada rekamannya, mari kita dengarkan dari Allah sampai saya tidak nyinggung, seingat saya. Bicara roh, coba dan tidak dengan kok bisa-bisanya? Makanya hati-hati ya, hati-hati, jangan mudah-mudah menyebabkan sesuatu pada orang lain. Silakan kepada yang bertanya, masih ada yang bertanya. Semuanya ada orang muslim, mengaku muslim, berhenti terhadap syiar jalan, apakah bisa digolongkan orang, ya, sebenarnya orang munafik? Dan bisa mengarahkan pelakunya jadi orang kafir. Ya. Kalau ada orang Islam membenci syiar Islam, apakah dia bisa dicap sebagai munafik? Atau bahkan mungkin bisa dicap sebagai kafir? Jangan mudah-mudah untuk menjatuhkan kondisi kafir. Karena kita hidup di zaman di mana kejahilan itu sangat apa? Sangat dominan. Makanya tadi saya ingatkan, nanti kita banyak belajar supaya kita tahu mana ajaran Islam dan bukan. Saya yakin banyak di antara orang-orang yang membenci atau mengejek syiar Islam. Saya yakin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa itu bagian dari Islam. Saya yakin. Ya. Makanya kita perlu dudukkan dulu panggil dulu orangnya. Kamu tahu nggak ini bagian dari Islam? Ya. Ini bagian dari Islam dan ini dulu dijelaskan tapi nah. Kemudian, kalaupun dia masih tetap ngotot dan dia membenci dengan penuh keyakinan dia, maka itu bisa mengarah kepada kekufuran. Makanya tadi kan di dalam ayat tadi, faah faqoat madam Allah akan menghapuskan amalan dia. Yang akan dihapuskan orang apa? Orang Islam. Ya orang Islam lah, orang yang tidak Islam lah yang akan dihapuskan amalannya. Orang Islam amalnya masih tetap ada. Orang Islam amalnya masih tetap ada. Jadi perlu dia apa? Perlu dijelaskan lebih dulu. Apalagi kalau sudah studi kasus, ya, sudah masuk dalam si A, si B, si C. Wah itu harus melihatnya lagi. Kaidah iya, tapi kaidah ini ketika diterapkan kepada seseorang, ini perlu dipelajari. Apakah orang itu benar-benar tahu atau tidak? Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Mohon maaf. Saya ingatkan, kalau puasa Senin Kamis di bulan Rajab ini, apa? Ya, karena Senin Kamisnya, bukan karena